curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Keh, anak cerita kang, sekarang negeri Cina. Lah sing jenane nang negara Cina jeremonge jaman biyen-biyen kuwi kan ana sing jenane dewa ya. Dewane kuwi pati selara, ana dewa 19, dewa bujana, dewa matahari, dewa bulan, dewa udan, tekan dewa pencabut nyawa be anak. Lah iki nang negara Cina cerita-ceritane ana wong tua, umurnya sekitar 85 tahunan lah. Wong lanang ki wong kaki-kaki kena penyakit stroke. Jare dokter sing meriksa sih jare mong anu kena penyakit stroke tronton. Wah, sing cokan gawane semen kae lho. Lah, cita-citane nang rumah sakit, sekarat, arep mati ke kaki nek. Lah barang lagi sekarat kuwe kanan-kanane kuwi ditekani nang aring dewa pencabut nyawa. Dajal kaya apa yo tiriki yo. Eh, kaki nek, ngapa kok jane ya? Tengah-tengah, bahkan gue jalan apa nih? Tak mati kok berikut gue. Nyona bingung banget kayak konyong kayaan-kayaan harus mati loh kayak gara-gara kenang penyakit stroke kayak nyongko. Aduh lah, tulungi lah kue siapa kue. Nyong lagi sekarat kayak nyong lagi sekarat ya. Wah, lagi sekarat ya. Wah, perkenalkan nama saya Dewa Pencabut Nyawa. Ayo kue. Masa orang sidakna kue siap-siap baik kue harus mati kue. Nah, cepetan kayak kue jalan-jalan. Masa nyong harus mati kasek lah. Walah, ujakunya nambah lahir winginannya di negara mati seke. Oh, lahir winginannya digen mau umurnya berbulung 5 tahun kok. Lah karep apa kue karep kue? Aja mati seke gak salah deh pak. Nyong asyik kepengen bucang ke bang bucunya nyong bener-bener mati wingi. Ulangan setahun, karena nyong harus nusul lah cahar. Dan nyong kapan ke boleh menikmati masa dudanya nyong? Tulungi lah nyong aja mati dipit lah deh pak. Wah, aku kan jaluk tolong karena aja mati dipit. Wah, sewu ngene sewu. Masa dewa jaluk duitnya sewu mandar sama sendiri gak boleh jadi dewa lah. Aja sekarang sama dewa kayak gue lah. Dewa kan jaluk duitnya sewu tau gue ngapa sewu. Kalau serewel keluar mati sikit apa mati ngeben gue akan buat pege. Lah nyanyi ya karena mati ngeben lah yang ini tak bayar mainan nyong lah sewu ya gelem lah. Mau 15 juta pindah tak bayar mainan nyong asal nyong gue aja mati sikit lah. Wah dewa. Oh ya bes. Gue ngamai sewu maring nyong. Engko udah pege gue tak dawak nemaning selawet tahunan lah gelem ora. Lah ya aja selawet tahun dong lah ya selawet tahun jala banget lah. Aja selawet tahun dong lah Pak Dewa tambah maning tapi 75 Pak. Satu seket tahun maning ngih kowe do. Eh, kaki nek iki lagi sekarat apa lagi nang ngarep pasar lehean malah nyang-nyangan lagi sekar parpe priwe iki Kak. Nah, mong nanu mong tuku yang ngenyang lah ya patut-patuten aja. Ge, ki anu dodol-dodolan ki kaki nek terus karep dhewe kaya kowe. Ki anu pengampunan ki masale Rika kowe sejon setia banget karo bojone Rika wis ana sudah tahun konjol. Jadi ki kepala dewane mandane yang man ki. Dine tambahan selawet tong maning gori ka urip. Gelem apa ora ki? Lah ya apa ora sing ditambahi maning kuwi aja awet tok lah. Eh gelem apa ora ge? Ah ya wis lah bodo lah, sing penting yo aja mati siki lah. Ya wis cepet nang aja. Nangis bae kaya kowe. Nangis bae. Ora urip-urip-urip. Cita-citane barang wis kaya kowe ternyata kita kene urip maning, Kang. Urip maning jan urip maning, mrene jan wis karat. Lah barang wis urip manding, ke kakine kowe rumangsa bawa uripe kowe sing mandan dawa selawe taunan sih. Wah, sing kena nggo duda kowe lho ya, bisa menikmati masa-masa dudanya. Lah ke wong anu wong kemaruk banget, dadi akhirnya kakine apa? Wis ngerti lah mona umure kira-kira tesi ana selawe taun manding, operasi plastik. Wah. Yo operasi jare mongan njaluk rai sing kaya Hengki Kurniawan. Wah. Wala kakine. Tapi ya wong nano dokternya nerima bayaran pirang-pirang ya gelem bae kowe akhirnya kakine dipoles dadi Hengki Kurniawan dioperasi diklebet kaya kulite cungure dicopot dicacake dibentuk maning sing mancung lambene sing mau kaya tangkringan kodok dicacak di blender langsung dibentuk maning dadi kaya lambene Hengki Kurniawan. Wah ngantek rambut-rambutnya sing jangan mau nano botak-lotak kowe ya kowe daur ulang maning campur duk karena rong kresek ditatani maning nang dokternya, dadilah rambut gondrong. Wah, persis kayak Hengki Kurniawan. Nah, ayo Kang, barang wis rampung uli operasi, ke cita-citanya kakinya wis siap ke. Arep maring alun-alun, arep ngengsreng ke. La la la la la la la la la la la. Aku wis dadi wong enom maning. Raiku kaya Hengki Kurniawan. Aku arep ngengsreng maring adun-adun. Sisiran dipit nganggo parem dipit kon mandan kaya Hengki. Cewek, cewek, mendekatlah padaku. Aku siki wis dadi bujangan maning. Ya sik sudah. Nyong raine sik wis ganteng maning, wis enom maning gara-gara dioperasi plastik. Alhamdulillah. Ya saatnya nyong arep ngengsreng maring alun-alun jajal. Kira-kira nang anak-anak bandangan apa ora? Nyong ngarep gulet sing ya kayak ngapa ya pandangane ya. Ya siapa bayang kok gampang seketemu nih lah. Ketemu blebuk ya tekara blebuk. Ketemu nih blorok ya tekut blorok. Kok apa sama saya itu pandangan kayak Megan. Ya tak arah mana nyong. Sing penting nyong ngeng sereng maning. Dari kayak bong enom maning. Wah, selamat tahun maning nyuri penyong. Wah, apa ramut gal geng kok pandangane gitu. Oke, aku bisa harus siap. Di montorku ini montorku. Pelalang tempur. Dah temenan ge Kang Yu. Dadi kakine barang wis dioperasi plastik langsung ngengsreng numpak montor. Montore jenenge Belalang Tempur, kaya montore Satria Baja Hitam biyen. Langsung ngengsreng maring alun-alun. Tapi ternyata ora dinyanane anak, barang apa perapatan Damalang ketabrak truk mati. Oh, ala ngomongnya umurnya selamat tahun maning malah ketabrak truk nangaring perapatan Damalang mati ngludak dikubur. Dan nang alam kubur ketemu karo dewa pencabut nyawa sing wis janjene ngawe urip selamat tahun maning maring yakine. Wah, nang kuburan ketemu jajal tiliki kaya ngapa yo. Dewa pencabut nyawa karep kowe mriwisi kowe ya. Karpo apa jane nantang apa priwe kowe. Kowe lambene kowe seorang dindel kowe. Kowe lambene ngatus kowe. Lambene kowe jan. Kurang ajar kau mrene wong tua kowe ya. Dan apa-apaan ki dodok ngomah iki Kak. Dari kau ora patut. Pinane lagi nyos kar nang rumah sakit. Mbok dikasih janjane. Nyong arjene urip selamat tahun maning. Mata tak pelalai nyong operasi plastik dari Hengki Kurniawan. Kau nange muti umurnya nyong si dawa, si selamat tahun maning, si kena gongengseng. Nembar makan maringan malun, malah ketabrak truk, mati. Lo maksud apa ya, ini kan jingsing nyabut nyawane nyong ikar. Kan, tadi opini gue ya, aneh si dahat, anak ngaso, anak balik gue, jantung gulungannya gue nang hari perpustakaan. Kayak satu. Maning-maning aja operasi plastik, dan nyong udah kenal, dia kecabut bayang, dia kecabut bayang. Engga-engga nyong ngerti, negerika gue sih nang hari rumah sakit, sekarat pinginannya ya harus tidak cabut. Sorry lah ya, nyong udah kenal pinginannya, tapi tidak operasi plastik kan. Degilmu, dewa pencabut nyawa, lengup, maning-maning punya kalau nyabut nyawa nembong, takon DP. Masa kaya berduli suket, baes, karpet, dewek, kaya gue lanyok, pipi guys mati, nyong guys mati, ya. Oh, desa urip maning, ya pipi, ya. Oh, alah, weh, diam, ngomong ini gelam operasi plastik, tidak mensyukuri, apa sih harus direnang sendapai urip, weh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.